Pada waktu itu Tuhan akan menjauhkan segala perhiasan mereka. Gelang-gelang kaki, jamang-jamang dan bulan-bulanan. Perhiasan-perhiasan telinga, pontoh-pontoh dan kerudung-kerudung. Perhiasan-perhiasan kepala, gelang-gelang rantai kaki, tali-tali pinggang, tempat-tempat wewangian dan jimat-jimat. Cincin meterai dan anting-anting hidung. Pakaian-pakaian pesta, jubah-jubah, selendang-selendang dan pundi-pundi. Cermin-cermin, baju-baju dalam dari kain lenan, ikat-ikat kepala, dan baju-baju luar. Maka sebagai ganti rempah-rempah harum, akan ada bau busuk. Sebagai ganti ikat pinggang, seutas tali. Sebagai ganti selampit rambut, kepala yang gundul. Sebagai ganti pakaian hari raya, sehelai kain kabung. Dan tanda selar sebagai ganti kemolekan. Orang-orangmu akan tewas oleh pedang, dan pahlawan-pahlawanmu oleh perang. Pintu-pintu gerbang Sion akan mengadu dan berkabung. Dan kota itu akan seperti perempuan bulus yang duduk di bumi.